الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. أيها الإخوة أعزكم الله، الحمد لله kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan pada kesempatan malam ini, sebagaimana telah kita tentukan oleh panitia, itu pembahasan tentang pentingnya waktu dan mengatur waktu dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena memang penting sekali masalah waktu ini. Banyak di antara kita yang qadarullah kurang memaksimalkan waktu. Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda: ni'matani maghbunun fihi makathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu padanya. Apa itu? Yaitu as-sihhah, kesehatan, wal faragh, dan waktu luang. Iya, ini merupakan nikmat yang sangat besar. Banyak di antara kita ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu yang senggang atau kosong, ya ternyata kita lakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya dalam kehidupan kita. Ikhwatul Islam azakumullah. Seorang penuntut ilmu wajib dia merasakan bagaimana pentingnya ilmu. Ilmu itu penting sekali. Nah, ketika kita merasakan pentingnya ilmu dan bahwasanya ilmu itu sangat bermanfaat, maka di waktu itu kita akan berusaha bagaimana caranya memanfaatkan waktu-waktu kita ya untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk merasakan pentingnya ilmu, ya akhi, butuh kepada cinta ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah pernah ditanya, bagaimana keadaan engkau ketika menuntut ilmu? Kata Imam Syafi'i, seperti seorang ibu yang mencari anak satu-satunya yang hilang. Apabila kita sudah mempunyai kecintaan seperti itu kepada ilmu luar biasa, maka pada waktu itu kita akan berpikir bagaimana menggunakan waktu-waktu itu semaksimal mungkin dalam rangka menghasilkan ilmu dan ilmu. Namun ketika rasa cinta kita kepada ilmu itu kurang, saya yakin ya semangat kita untuk mengatur waktu kita dalam rangka talabul ilm itu pun juga akan kurang. Makanya di sini yang harus kita perhatikan adalah rasa cinta kepada ilmu dulu yang harus kita tumbuhkan. Dan mencintai ilmu itu tiada lain adalah dengan melihat bagaimana keutamaannya yang sangat agung dan pahalanya yang besar tatkala kita menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam azzakumullah. Karena waktu itu sebagaimana pepatah Arab mengatakan, kasaif, bagaikan pedang, illam taqta'hu yaqta'ka, apabila kamu tidak menebasnya maka kamu akan ditebas oleh waktu tersebut. Maka penuntut ilmu akhul Islam azakumullah berpikir bagaimana dia mempergunakan waktu-waktunya. Maka di sana ada beberapa poin penting yang harus kita perhatikan dalam pengaturan waktu. Poin yang pertama yaitu mempergunakan iktinam al-awqat al-fadilah, yaitu mempergunakan waktu-waktu yang utama di dalam rangka menuntut ilmu dan beribadah. Waktu-waktu yang utama akal Islam tentu sesuai dengan keadaan waktu tersebut. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya ketika membahas tentang sebuah pembahasan yang berhubungan dengan masalah amal yang paling utama, beliau menyebutkan ada 4 pendapat. Ada yang mengatakan bahwa amal yang paling utama itu zikir. Ada yang mengatakan amal yang paling utama itu sesuatu yang paling berat buat jiwa kita. Ada yang mengatakan amal yang paling utama itu zuhud dalam kehidupan dunia. Dan ada yang mengatakan amal yang paling utama itu melaksanakan tugas pada waktu-waktunya masing-masing. Lalu beliau merajihkan pendapat yang 4 ini. Beliau mengatakan bahwa yang rajih yang 4 ini. Artinya di saat kita di waktu kita sedang menuntut ilmu, maka amal yang paling utama adalah menuntut ilmu. Di waktu kedatangan tamu, amal yang paling utama adalah menjamu tamu. Di waktu kita mengajar, maka amal yang paling utama adalah mengajarkan ilmu. Demikian pada waktu-waktunya masing-masing. Maka pada waktu itu kita akal Islam azakumullah, ya, di saat-saat yang memang pada waktu itu ada tugasnya yang harus kita lakukan, disitulah kata Ibnu Qayyim rahimahullah, waktu yang paling utama untuk kita amalkan. Ikhwatul Islam azakumullah. Dan waktu-waktu utama itu ya akhi, ada yang bersifat memang umum untuk seluruh amal. Ya seperti misalnya 10 awal terakhir awal pertama daripada bulan Dzulhijjah. Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, "Ma min ayyam al-amalu shalihu fihi ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil ashar." Tidak ada satupun hari-hari yang amalan saleh itu lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini, yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah. Ini umum untuk semua amalan-amalan. Namun di sana ada amalan waktu-waktu yang amalan-amalan tertentu lebih utama. Contoh misalnya amalan di waktu malam. Di waktu malam Allah menyebutkan amalan yang paling utama pada waktu itu sebagaimana firman-Nya, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Lambung mereka jauh dari tempat tidur. Ya, mereka menyeru Rabb mereka dengan rasa takut dan rasa berharap, yaitu bermunajat kepada Allah. Salat tahajud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada waktu itu ya akal Islam, di saat seperti itu kita gunakan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebagian ulama berpendapat bahwa menulis ilmu sesaat lebih disukai daripada sholat malam semalam suntuk. Menulis ilmu sesaat lebih disukai daripada sholat malam semalam suntuk. Kalau kita perhatikan akhwat Islam, bahwa perkataan para ulama seperti ini pun juga bersifat mutlak. Sementara ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menganjurkan kita sholat malam pun juga ya bersifat mutlak. Maka pada waktu itu kita harus fahami bahwa di waktu-waktu itu memang yang paling utama adalah untuk tahajud. Dan seorang penuntut ilmu pun juga harus, kata para ulama, ya ada waktu-waktu dia bermunajat kepada Allah. Jangan habis waktunya untuk menuntut ilmu semuanya, sementara waktu dia untuk bermunajat kepada Allah ya tidak ada. Kita lihat bagaimana para ulama yang mereka kuat dalam ilmu tapi juga kuat dalam amal. Seperti hal misalnya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau dalam masalah ilmu luar biasa, tapi dalam masalah amal juga luar biasa. Ini yang tentunya menjadi panutan kita. Panutan kita adalah Rasulullah dan para sahabatnya, yang tentunya kita jadikan mereka sebagai tauladan kita. Maka ini ya, yang pertama bahwa kita harus memperhatikan awqat fadilah, waktu-waktu yang utama ya untuk beramal saleh. Dan waktu-waktu yang utama itu ya akhi, insyaAllah kita akan bahas setelah waktu isya nanti. Ya banyak sekali, ada waktu utama yang lewat tiap hari, ada waktu utama yang seminggu sekali, ada waktu utama yang setahun sekali. Ya, banyak sekali kalau kita lihat dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW, maka seorang penuntut ilmu jangan menyia-nyiakan waktu-waktu yang utama ini, karena pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Insyaallah kita lanjutkan setelah salat isya.